Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraran bihi wa tawhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fiddin, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya al-Syeikh al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini, ad-darsu al-khamisu, pelajaran yang kelima. Setelah kita membahas seputar Islam, kemudian setelah itu al-iman, kemudian berikutnya pembahasan seputar ihsan. Kata beliau, ad-darsu al-khamisu, pelajaran yang kelima, al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan terjemahan bebasnya adalah berbuat kebaikan. Namun yang diinginkan ihsan di sini adalah apa? Yang datang dalam hadis Jibril panjang at-tawil. Nah, barakallahu fikum, yang antum semuanya sudah menghafalnya. Ihsan yang diinginkan di sini adalah apa? Ihsan di dalam peribadatan. Naam, yaitu anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Karena ihsan memiliki berapa rukun? Satu rukun saja. Iman 6 rukun, Islam 5 rukun. Sedangkan ihsan memiliki rukun satu. Anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Ini dalil dikenal dengan apa? Al-muraqabah, merasa diawasi. Sehingga kalau beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan serius di dalam ibadahnya. Akan fokus dalam ibadahnya. Tidak bermain-main, tidak sendawgura, tidak bercanda, karena merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Kita lihat qala rahimahullah taala, ruknul ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Rukun ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah taala seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Nah, maka sungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Ini namanya apa? Ihsan. Rukunnya cuma satu saja, ruknun wahidun. Dalilnya, mana dalilnya? Hadis panjang dan antum hafal, hadis Jibril at-Tawil, hadis nomor 2 kan, dalam Arba'in Nawawiyah. Naam. Kata beliau, i'lam rahimakallah bi anna 'alal insan an ya'lama bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un 'ala jami'il khalaik. Artinya, ketahuilah rahmatullah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, bahwasannya wajib atas manusia untuk mengetahui, wajib atas manusia untuk mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah zat yang muttali'un, senantiasa mengawasi, melihat terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Ya'lamu ahwalahum wa yushahidu a'malahum, mengetahui keadaan-keadaan makhluk tersebut dan juga menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka. Fala yafutuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari pandangan dan juga pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'zub an ilmihi minha mithqala dzarrah, dan tidak, na barakallahu fikum, ada rasa lemah. Lemah bagaimana maksudnya? Terlepaskan, terluputkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, walaupun seketil apa? Seketil biji sawi pun tidak ada yang terluputkan. Paham ya? Nah, tidak ada yang terluputkan, tidak ada yang barakallahu fikum hilang dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wala asghar min dzalik, tidak pula yang lebih kecil dari itu. Wala akbar, tidak pula yang lebih besar, kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbik mithqala min mithqali dzarrah fil ardh wala fis sama' wala asghar min dzalik wal akbar illa fi kitabim mubin. Dalam surat Yunus ini ya, artinya tidaklah ketika engkau dalam urusan wahai Muhammad, tidak pula ketika baca Al-Quran, tidak pula ketika mengerjakan suatu amalan, kecuali apa? Kecuali kami menyaksikan kalian itu fiduna fi, ketika kalian mengerjakan amalan tersebut. Wa ma ya'zubu an rabbik, dan tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan, terlewatkan dari ilmunya Rabbmu, hatta walaupun sekecil biji sawi di muka bumi ini, tidak pula di langit, tidak pula yang lebih kecil dari itu, tidak pula lebih besar, melainkan semuanya fi kitabim mubin, tercatat dalam lauhil mahfuz. Dan sudah kami jelaskan barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat semua takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50,000 tahun. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sana. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluknya sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun dan arsy Allah taala di atas air. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis tadi, dijelaskan dengan hadis yang lain juga mengenai awal kali Allah telah ciptakan pena. Pena yang kita mungkin lihat, pena yang ada ini kan enggak bisa bicara. Tapi pena dengan seizin Allah taala, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa bicara. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, dalam hadisnya Ubara bin Salamah radhiyallahu anhu, faqala lahu uktub. Pertama kali Allah taala ciptakan pena, Allah taala berkata kepada pena tadi, tulislah. Akhirnya pena bicara, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Qala Allah taala mengatakan uktub ma huwa kainun illa yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulis oleh pena tadi itu. Naam. Jadi antum duduk di sini belajar mencari ma'isyah, mencari kerjaan, hasil yang antum hasilkan dari kerjaan antum atau kita sudah tercatat dalam lauhul mahfuz. Paham ya? Ada merincian ketika kita masih berada di perut ibu kita, ketika berusia kurang lebihnya 4 bulannya dalam perut ibu kita, kemudian Allah telah utus malaikat untuk mencatat apa? Rezekinya, ajalnya, dan akhir kehidupannya. Orang sengsara atau orang baik. Itu rinciannya diambil dari mana? Diambil dari kitab Lauhul Mahfuz yang tidak pernah berubah, tidak pernah berganti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi enggak ada yang bisa mengubah takdir, itu enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Adapun hadis yang sering antum dengar bahwasannya doa itu bisa mengubah takdir, sebenarnya hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Faham maksudnya? Antum ketika sakit, takdir Allah bukan? Takdir Allah bukan? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, ya Allah, Allah masyfini, ya Allah. Ya Allah sembuhkanlah aku. Kemudian dari yang sakit menuju yang sehat. Semula sakit takdir Allah, ketika sehat takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafidhakumullah jami'an, kita lihat di sini. Wa mafadu hadza, dan yang diinginkan dengan ini, bijanibin ma yuqarriruhu min shumuli ilmillahi wa kamalihi wa tila'ihi wa muraqabatihi wa 'idami qudratihi wa ri'ayatihi wa haymanatihi. Dan tujuan ini, tujuan di sini semuanya ini ditinjau dari apa yang telah ditetapkan berupa meliputinya, mencakupnya ilmunya Allah taala dan kesempurnaannya serta pandangan dan juga pengawasan Allah taala dan juga agungnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan juga haimanatih, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan? Wa huwa ta'limu ibadih, mengajari hamba-hambanya, bi an yastasyiru dauman bi annallaha muttali'un ala harakatihim wa sakanatihim wa ala aqwalihim wa af'alihim. Allahu musta'an. Ini yang diinginkan. Kenapa tujuan dalil-dalilnya disebutkan? Tujuannya apa? Mengajari hamba-hambanya agar mereka itu merasa dauman terus-menerus bahwasanya Allah taala itu mengawasi, melihat, gerakan-gerakan mereka, gerak-gerik mereka. Dan ketika mereka diam, Allah Ta'ala melihat. Dan juga melihat, mengawasi ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan Allah Ta'ala meletakkan malaikat pada setiap manusia. Ada raqib, ada atid. Itu bukan nama malaikat ya. Malaikat yang memang ditugaskan, raqib mengawasi, atid mencatat. Paham ya? Nah, itu yang sahih bukan nama malaikat, cuman sifat untuk malaikat. Paham ya? Sifat untuk malaikat, na'am barakallahu fikum, raqibun atidun. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Mengawasi, mencatat. Sehingga mau tidak mau kita harus berhati-hati. Karena semua perbuatan kita, na'am barakallahu fikum, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwa Allah Ta'ala apa tadi? Melihat, memperhatikan, memantau gerakan-gerakan mereka dan ketika mereka diam, ucapan-ucapan mereka dan perbuatan mereka, wa ma yahtaliju fi sudurihim, dan apa saja yang masuk yang ada pada dada-dada mereka, Allah Ta'ala tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang ada disembunyikan dalam dada manusia, Allah Ta'ala tahu. Mungkin manusia tidak tahu isi hati orang lain. Paham ya? Kalau terkadang punya firasat-firasat tertentu, bisa benar, bisa meleset, itu manusia. Kalaupun memperkirakan, memprediksikan sesuatu, bisa tepat, bisa keliru, itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tahu isi hati orang, isi hati hamba-hambanya. Walaupun dia nggak bicara, baru dalam artian walaupun dia tidak bicara, tapi baru saja merenungkan dan juga merencanakan di dalam hatinya, Allah Ta'ala tahu mau ngapain si fulan ini, ada urusan apa dia, jangan-jangan mengatur siasat, paham ya? Jangan-jangan pesen kongkol misalkan, tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Adapun hamba tidak mengetahui secara pasti, tapi hanya bisa memprediksikan, memperkirakan. Oleh karena itu ada firasat yang tepat dengan wakil kenyataan, ada firasat yang meleset tidak tepat dengan kenyataan. Nah, itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang masuk yang ada di dada-dada manusia tahu. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan sembunyikanlah ucapan kalian, atau tampakkanlah, keraskanlah ucapan kalian, disembunyikan, dipelankan suara kalian, atau tampakkan, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dada-dada manusia. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nah barakallahu fikum, ketika kita menghukumi seorang, dihukumi secara apa? Zahirnya saja. Untuk bawatinul umur, nah kembali ke siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perkara-perkara yang batin, kita tidak bisa mengetahuinya. Mahum insyaAllah ya. Nah barakallahu fikum. Jadi menghukumi seorang sesuai dengan zahirnya. Adapun perkara batinnya urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din azan wa zakumullah. Berikutnya, wa yata'akkad dalik indama yashra' al-muslim fi ibadatin min al-ibadat bihaitsu yaqumu fiha baina yadayillah maqama man istash'ara anna Allah subhanahu yara wa ka'annahu huwa yara Allah wa ka'annahu huwa yara Allah ta'ala. Artinya, dan tambah kuat lagi, kapan tatkala seorang muslim memulai ibadah berupa ibadah-ibadah yang ada bihaitsu, dengan catatan kapan itu, ketika dia menegakkan ibadah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempati tempatnya orang yang merasa bahwasanya Allah Ta'ala melihatnya. Jadi kalau kita misalkan beribadah rasanya Allah Ta'ala melihat kita, kita sadar, pasti kita enggak bisa main-main, enggak macam-macam, enggak noleh-noleh, serius fokus melihat ke arah sujud, tempat sujudnya. Itu kalau kita merasa, paham ya? Nah, kita lihat, wa ka'annahu yara Allah, dan seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala, tapi tidak dipaksa untuk melihat, karena kita gak akan bisa melihat di dunia ini ya, cuman seakan-akan. Seperti orang kalau kerja itu, kalau kerja ada bosnya, ada anak buahnya, anak buah itu kerjanya masya Allah luar biasa rajin, semua dirapikan, yang gak perlu dihancurkan, dihancurkan juga kalau ada bosnya. Paham ya? Dilihat sama bosnya, diawasi itu. Paham ya? Maksudnya apa? Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, diawasi atasannya, diawasi bosnya, bagaimana kira-kira kerjaannya? Rapi atau enggak? Rapi, disiplin, bersih, yang enggak dibersihkan pun dibersihkan sama dia. Karena apa? Diawasi oleh bosnya, atasannya itu. Nah, kita ketika beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya beda rasanya. Kita akan lebih fokus, lebih serius, dan tidak main-main, karena diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia, bos, atasan, itu pengawasannya terbatas. Kalau pulang bosnya, atasnya pulang. Coba lihat, orang-orang yang kerja yang tidak pernah tanggung jawab, bagaimana? Santai-santai kerjanya, ngerokoknya sendiri setengah jam. Paham ya? Setelah itu nanti ada yang bikin Nescafe, kopi, macam-macam. Paham ya? Nah, karena bosnya enggak ada. Paham ya? Enggak merasa diawasi oleh bosnya tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Sekedar perbandingan. Perbandingan antara apa? Perbuatan amalan dunia dengan perbuatan amalan ibadah. Tentunya seorang ketika beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin semangat, fokus, serius di dalam beribadah tersebut. Kita lihat lagi. Wa hadha huwa arfa' maratibid din. Inilah tingkatan agama yang paling tinggi. Allati bainaha allati bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Untuk siapa? Li ummatih, untuk umatnya. Ya, simak baik-baik. Indama bayyana al-Islam wal iman wal ihsan. Tatkala beliau menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Dalam hadis apa itu? Jibril yang panjang itu. Hadis yang kedua dalam kitab apa? Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Mal Islam? Akhbirni al-Islam. Akhbirni al-iman. Akhbirni al-ihsan." Naam. Apa jawabannya? "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah taala melihatmu. Namanya muraqabah namanya. Muraqabah itu merasa diawasi. Jadi kalau kita beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadahnya akan lurus insyaallah taala. Tapi kalau tidak merasa diawasi, ya main-main ibadahnya. Nah. Ta'riful ihsan, definisi ihsan. Al-ihsan lughatan, ihsan secara bahasa, biddul isaah, lawan daripada berbuat kejelekan. Ihsan berbuat kebaikan, isaah berbuat apa? Kejelekan. Nah, hamba manusia ini tabiatnya sudah tercetak apa? Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi dengan semakna, "Innal quluba majbulatun bihubbi 'ala man ahsana ilaiha wal bughdi 'ala man asaa ilaiha." Atau kama qala rahmatullah. Artinya apa? Hati-hati manusia itu tercetak untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan benci kepada orang yang berbuat jahat, berbuat jelek kepadanya. Sudah tabiat seperti itu. Ada orang berbuat baik kepada antum misalkan. Senang enggak antum? Senang enggak? Senang. Ketika ada orang berbuat jelek kepada antum, berbuat jahat, berbuat zalim misalkan, senang atau tidak? Tidak senang. Paham ya, itu tabiat manusia. Naam. Kita lihat sini. Wa rajulun muhsin, dan seseorang dikatakan muhsin, ya, seseorang yang dikatakan muhsin, muhsin yang berbuat baik, isim fa'il. Ya kan, ahsanan yuhsinu, ihsanan muhsin. Wa mihsanul akhirah an sibawai. Ini wallah alam ini, apakah karena definisi itu dari sibawai atau bukan? Itu tiba-tiba langsung an sibawai. Ada lafaz sibawai di situ kan, punya antum? Ya sama aja punya antum, cetakan sama ya. Nah, kemungkinan besar itu definisinya mungkin diambil dari kitab sibawai. Paham ya, an sibawai maksudnya itu penukilan dari sibawai. Paham ya, mengenai makna, nah barakallahu fikum, pecahan-pecahan ihsan dari itu. Wal mahasin fil amal, wal mahasin, dan perbuatan-perbuatan kebaikan di dalam amalan, diddul masawi, lawan daripada perbuatan-perbuatan jelek. Masawi, naam. Wa hasantu syai' tahsinan, dan aku memperindah sesuatu dengan apa? Dengan suatu keindahan. Aku memperbagus sesuatu dengan sesuatu yang bagus. Zayyantuhu, memperindah, menghias-hiasi. Nah, oleh karena itu apa? Semua perkara dalam dakwah atau yang semisalnya, awal mula terapan pertama yang harus dia tempuh, tahapan pertama kali halus terlebih dahulu. Halus. Nasihati, sampaikan. Ternyata bangkang, nolak, ngayal, bantah, baru langkah berikutnya. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu termasuk hikmah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Biasanya pelajaran-pelajaran yang seperti itu perlu kita miliki karena hadisnya ada. Hadis siapa? Aisyah ummul mukminin muttafaqun alaih. Apa itu? Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Apa artinya? Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuk sesuatu tersebut. Paham ya? Jadi langkah pertama kali lembut halus diingatkan, ini enggak boleh, ini haram, ini melanggar syariat, ini bid'ah, ini syirik. Berikutnya ada tahapannya. Apa tahapannya? Wal mau'idah al hasanah. Ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, satu. Yang kedua, wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang bagus. Setelah hikmah, wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kalau sudah nurut di situ selesai. Tapi kalau masih berdebat ngayal, paham ya? Nasihati dengan cara yang bagus dulu. Setelah itu, wazadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang bagus. Perdebatan dikatakan bagus kalau menghasilkan apa? Menghasilkan inti yang sangat mulia, itu apa? Idharul haqqi wa ibtalul batil. Tujuan perdebatan bukan untuk bergaya, bukan untuk mencari sensasi, bukan biar viral, biar terkenal, bukan. Tapi untuk idharul haqqi wa ibtalul batil, menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan, itu perdebatan. Jadi kalau antum enggak mampu debat bagaimana? Jangan melawan. Ketika antum berhenti, tidak mau diajak debat, antum mengalah, bukan berarti antum kalah. Tapi dalam rangka untuk menyelamatkan apa? Hati. Hati sangat lemah. Nah, barakallahu fikum, hati sangat lemah. Ingat-ingat ucapan yang sering anda sebutkan, al-qulubu dha'ifah wa syubahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan syubah menyambar-nyambar. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wal ihsan al-itsqan. Ihsan itu makna itsqan, memantapkan, memutkinkan. Itsqan. Hafalannya sampai tingkatan itsqan, mantap sekali. Mutskin orangnya. Ya enggak? Orangnya mutskin. Mutskin enggak orangnya? Orangnya mutskin. Kenapa? Karena mantap hafalannya. Seperti itu, nah. Wal ihsan al-itsqan fil amal wal ikhlas wa nam sidqul muraqabah. Ihsan wal ihsan, dan ihsan itu al-itsqan, yaitu pemantapan fil amal, dalam suatu amalan, wal ikhlas, dan keikhlasan, wa sidqul muraqabah, dan jujurnya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fiikum. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Al-ihsan istilahan, ihsan secara istilah, yakhtalifu ma'na al-ihsan istilahan bi ikhtilafi siyaq alladhi yaridu fi. Ihsan secara istilah berbeda-beda maknanya tergantung dengan perbedaan konteks dan bentuk pembicaraannya yang datang mengenai lafaz ihsan tersebut. Faham? Jadi ihsan maknanya macam-macam gitu ya, tergantung siyaknya. Fa idaktarana bil iman wal islam. Kalau ihsan digabung dengan iman wal islam, ihsan, iman, islam, kana al muradu bihi, maka yang diinginkan dengannya al isyaratu ilal muraqabah wa husni ta'ah, yaitu isyarat kepada apa? Nah, barakallahu fikum, muraqabah, merasa diawasi, wa husni ta'ah, dan bagusnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan. Dan ihsan terbagi menjadi berapa kemarin? Terbagi menjadi tiga. Ihsanu al-'abdi ma'a Allah, satu. Yaitu seorang hamba berbuat baik kepada Allah taala, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsanul abdi ma'a nafsih, yaitu seorang hamba berbuat baik terhadap dirinya, tidak menyakiti dirinya, tidak meracun dirinya, tidak mendzalimi dirinya, itu namanya ihsan ma'a nafsih. Yang ketiga, ihsanul abdi ma'a ghairih, yaitu berbuat baiknya seorang hamba kepada yang lainnya, bersedekah kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang yang butuhkan, berbuat baik, menolong, membantu, itu namanya apa? Ihsan, na'am barakallahu fikum, na'am al-abdi ma'a ghairih. Jadi ada tiga ya, al-ihsan ma'allah, al-ihsan ma'a nafsih, al-ihsan ma'al ghair, tiga itu. Paham ya? Al-ihsan ada berapa tadi? Tiga. Al-ihsan ma'allah, al-ihsan ma'a nafsih, al-ihsan ma'al ghair. Mahum shalah, na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi, dikit lagi. Qala al-munawi, al-ihsan islamun dahir. Ihsan itu adalah Islam yang nampak. Yuqimuhu imanun batin, yang akan menegakkan adalah keimanan secara batin. Yukam yukmiluhu ihsanun suhudi. Ewa. Yang akan menyempurnakan nanti adalah ihsan suhudi, ihsan yang bisa disaksikan. Berbuat baik, kepada orang lain. Paham ya? Nampak atau tidak? Nampak, berbuat baik kepada orang lain nampak, kelihatan, syuhudi, saksikan. Paham ya? Naam. Mahfum insyaallah. Bagaimana yang sering antum dengar sekolah-sekolah dulu yang pernah sekolah, kalau yang enggak pernah sekolah sejak kecil ya alhamdulillah. Paham ya? Yang pernah sekolah, nah barakallahu fikum, mungkin dulu pernah dengar setiap muslim pasti mukmin muslim. Setiap muslim belum tentu mukmin. Setiap mukmin pasti muslim. Dan setiap muslim pasti mukmin dan muslim. Paham ya? Pendapat yang kuat wallahu alam. Setiap muhsin jelas mukmin dan muslim. Setiap muhsin pasti mukmin muslim. Paham ya? Nah, itu urut-urutannya ya. Dan setiap mukmin pasti muslim dan setiap muslim pasti mukmin. Paham ya? Lah kok bisa? Karena orang muslim itu dikatakan muslim karena punya asal iman, punya dasar keimanan. Paham ya? Kalau enggak punya dasar keimanan sama sekali bukan muslim itu loh. Dan setiap mukmin pasti muslim. Paham ya? Itu kaidahnya. Nah, jadi duluan dikatakan tidak setiap mukmin, tidak setiap muslim itu mukmin, tapi setiap mukmin pasti muslim. Paham ya? Mungkin saja kalau diarahkan ke situ secara global enggak benar. Tapi kalau dirinci, paham ya? Tidak setiap muslim itu mukmin, maksudnya mukmin kamil mungkin. Tidak setiap muslim itu mukmin iman yang sempurna. Karena keimanan orang bertingkat-tingkat kan? Nah, orang Badui aja ketika mengatakan, "Nah, barakallahu fikum, nah qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna." Orang Badui, "Mantan kami telah beriman." Jangan kamu katakan seperti itu. Ucapkanlah kami telah berislam. Karena apa? Karena telah beriman itu maksudnya apa? Iman yang sempurna. Kullam tu'minu, kalian belum beriman dengan iman sempurna. Tapi katakanlah kalian telah berislam karena punya dasar keimanan. Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, fal ihsanu al muradu bihi al muraqabah wa husnul ta'ah. Maka ihsan yang diinginkan dengannya di sini adalah muraqabah, merasa diawasi, wa husnul ta'ah, dan bagusnya ketaatan. Fa inna man raqaballahu ahsana amalah. Karena sesungguhnya barang siapa yang merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, pasti dia akan berbuat baik dalam amalannya. Kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal, pasti dia akan apa? Akan berbuat kebaikan. Enggak main-main, serius, fokus dalam salatnya. Nah gitu kan? Enggak noleh-noleh ketika salat ya. Enggak noleh-noleh kanan wala kiri, lurus pandangannya ke arah mana? Ke arah mana? Ayo, ke arah mana? Belakang. Ke barat, ayo. Karena sujud ya, tempat sujud itu ya, fokusnya. Kalau depan enggak masalah, atas jangan, kanan kiri jangan, kecuali darurat. Nah, barakallahu fikum. Allahumma stangil, lihat sini. Kata beliau, wahuwa khuluqun jami'un li jami'i abwabil khair. Masya Allah, ihsan itu khuluq. Ihsan itu adalah suatu akhlak jami' yang mencakup li jami'in abwabil khair. Ini definisinya, termasuk definisinya. Wahuwa khuluqun jami' li jami'i abwabil khair wa fihi lubbul iman wa ruhih. Masya Allah, wa fihi lubbul iman wa ruhih. Artinya, yaitu akhlak yang mencakup untuk seluruh pintu-pintu kebaikan, dan di dalamnya ada inti keimanan dan ruh keimanan. Ihsan. Jadi, nah barakallahu fikum, kalau sudah sampai ke tingkat ihsan itu sudah sampai ruhnya, tingkatan paling puncak tinggi sudah. Paham ya? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Nah barakallahu fikum, itu kesimpulannya. Kita tutup yang terakhir dengan pertanyaan ini, kita lihat. Bismillah. Apakah takdir yang telah tetap di Lauhul Mahfudz dapat berubah karena doa seorang hamba, dan bagaimana kunci memahami takdir agar tidak terjebak dengan pemahaman sesat seperti Jabriyah dan Qadariyah? Barakallahu fikum, sudah kami jelaskan, takdir yang Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfudz itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah apa? Berganti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa seorang hamba mendoakan orang lain, itu hanya bisa apa? Memindahkan. Paham ya? Dari satu takdir ke takdir yang lain. Ketika dia sakit, didoakan, syafakumullah, Allah yashfik, la ba'sa tahur insyaallah. Ternyata sembuh. Ketika dia sakit takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kemudian berpindah menuju kesembuhan. Kesembuhan takdir siapa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Tidak ada satupun yang bisa mendahului takdir. Kalaupun ada, apa kata Rasulullah? Ain tahu ain ya, penyakit ain itulah yang akan menduri takdir. Tapi ternyata ain pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk kunci memahaminya, pastikan takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hamba hanya bisa memprediksikan, tidak bisa memastikan. Hamba hanya bisa mengetahui setelah terjadinya. Itulah apa? Kunci yang terbaik untuk memahami takdir. Karena apa? Karena jabriyah dan qadariyah sangat berbahaya. Jabriyah mengatakan apa? Hamba tidak punya takdir. Perbuatan hamba hanya dipaksa. Perbuatan hamba itu Allah Ta'ala murni yang memaksa. Hamba dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan bulu-bulu yang diterpa oleh angin. Kemana angin menuju, dia ikut. Qadariyah mengatakan tidak demikian, bahkan hamba punya takdir sendiri. Hamba menciptakan takdirnya sendiri. Dua-duanya kelompok sesat, dua-duanya apa, menyimpang dari pendapat yang sahih, bahkan pendapat yang sahih adalah pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, dan takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi, dan semua perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nasrullah assalamatul afiyah walhamdulillah rabbil alamin.